penjahat naik haji setahun sekali. Bu penjahat cuci kaki satu jam sekali. Suci maksimal. Penjahat cita-cita jadi Robin Hood. Penjahat angan-angan mati di pantai. Mati maksimal. Merah, kuning, hitam, tidurmu puas, lama dan pulas. Mimpimu indah, panjang dan luas. Atau gelap TV, Pak Penjahat Safari Mall. Baca koran, Pak Penjahat banyak simpenan. Kebanyakan cinta. Apakah tidurmu puas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas, atau gelap dan baju berkilau. Apakah tidurmu puas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas, atau gelap dan Pak Penjahat, kira-kira sampai berapa lama?